Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la halla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, masih pada bab yang ke-15. Bab yang ke-15, dalil yang ketiga, yang terakhir, yaitu hadis An-Nawas bin Sam'an. Bab ini adalah bab tentang penafsiran firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Saba ayat ke-23. Berkata al-muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, babu qawlillahi ta'ala, hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir. Bab tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, sampai apabila ketakutan sudah dihilangkan dari hati-hati mereka, yaitu hati-hatinya malaikat. Mereka pun mengatakan, apa yang telah dikatakan oleh Rabb kalian? Qalul haq, yang lainnya menjawab, Allah mengatakan yang hak, mengatakan yang benar, dan Dia maha tinggi lagi maha besar. Kemudian beliau menyebutkan penafsiran ayat ini dua hadis. Nah, kita masuk hadis yang kedua, hadis yang terakhir di dalam bab ini. Qala rahimahullah wa anin Nawas ibn Sim'an, dan dari sahabat yang mulia An-Nawas bin Sim'an. Beliau adalah An-Nawas bin Sim'an ibn Khalid Al-Kullabi, seorang sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk mewahyukan satu perkara, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengucapkan wahyunya. Akhadhatis samawati minhu rajfah, maka langit-langit yang mendengarkan kalamullah itu pun bergetar. Langit-langit yang mendengarkan ucapan Allah bergetar. Aw qala, atau beliau bersabda, ra'datun syadidatun, langit-langit itu berguncang hebat, khaufan minallahi azza wa jalla, karena takut kepada Allah azza wa jalla. Fa idza sami'a dhalika ahlus samawati, lalu apabila kalamullah tersebut didengarkan oleh penduduk langit, yakni para malaikat, penduduk langit para malaikat, sa'iku wa kharru lillahi sujjada, mereka pun pingsan dan tersungkur bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keadaan malaikat. Tatkala mendengarkan ucapan Allah, mereka pingsan dan tersungkur seraya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut kepadanya. Fayakun awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril fayukallimuhu Allah min wahyihi bima arada. Maka yang pertama mengangkat kepalanya adalah malaikat Jibril alaihi salam, lalu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada beliau wahyunya yang dia inginkan. Thumma yamurru Jibril 'alal malaikah. Kemudian Jibril melalui para malaikat. Kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha. Setiap kali beliau melewati satu langit, maka malaikat yang ada di langit tersebut bertanya kepadanya, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang telah dikatakan oleh Rabb kita wahai Jibril? Fayaqulu Jibril, maka Jibril pun menjawab, qala al-haqqa wa huwal aliyyul kabir. Dia mengatakan yang hak, yang benar, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril. Lalu seluruh malaikat mengucapkan seperti apa yang dikatakan oleh Jibril, yaitu al-haq wa huwal aliyul kabir. Dia mengatakan yang hak dan dia maha tinggi lagi maha besar. Fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahu Allahu azza wa jalla. Lalu Jibril sampai atau berhenti dengan membawa wahyu kepada siapa yang Allah perintahkan untuk disampaikan wahyu tersebut. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah di dalam At-Tauhid, demikian pula Ibnu Abi Asim di dalam As-Sunnah, dan Al-Ajurri di dalam As-Syariah. Dan hadis ini diperbincangkan para ulama tentang kesahihannya. Dan terdapat hadis yang lebih sahih dari itu, yang semakna diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Ahmad dari Ibnu Abbas. Disebutkan di situ, annallaha idza takallama bil wahyi sami'ahu hamalatul arsy. Bahwasannya Allah apabila mengucapkan wahyunya, maka para malaikat pemikul arsy mendengarkan wahyu tersebut. Fasabbahu, mereka pun bertasbih. Thumma sami'ahu ahlu kulli sama. Kemudian wahyu tersebut didengarkan oleh penduduk setiap langit, yaitu malaikat yang ada di setiap langit. Fayusabbihun, mereka pun bertasbih. Kama sabbaha ahlu sama'i sabi'ah, sebagaimana penduduk langit yang ketujuh itu pun bertasbih. Hatta yasila ila sama'id dunya, sampai wahyu tersebut ke langit dunia, yaitu langit yang paling dekat dengan kita. Fatakhtafuhul jin awis syayatin, maka dari situ kemudian dicuri dengar oleh jin atau setan-setan. Hadis sahih dalam riwayat Muslim yang dikatakan para ulama menunjukkan bahwasanya hadis ini memiliki asal dari as-sahih, walaupun tidak ada penyebutan langit berguncang. Baik, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, yang pertama adalah bantahan terhadap kaum musyrikin yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sesembahan-sesembahan mereka, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang pertama. Makanya dalil ini dalam rangkaian dua bab yang menjelaskan tentang batilnya kesyirikan. Jadi kita bukan saja harus tahu kesyirikan itu dosa besar, Kesyirikan itu tidak patut dilakukan seorang hamba. Tapi juga kita harus mengerti dari mana sisi kebatilannya, atau mengapa syirik itu termasuk dosa besar, mengapa syirik itu batil, kebodohan, kesalahan besar. Iya. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa syirik itu adalah perbuatan yang sangat tercela. Oleh karena itu hadis ini merupakan bantahan kepada orang-orang yang menyekutukan Allah. Kenapa kalian menyekutukan Allah? Dari sisi mana bantahannya? Yaitu dari sisi diantaranya malaikat yang agung, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar, makhluk Allah yang sangat kuat. Kita tahu semuanya kisah Isra Mi'raj. Kisah Isra Mi'raj. Bagaimana Jibril alaihissalam membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bumi sampai ke langit yang ketujuh, turun lagi hanya dalam satu malam. Hanya dalam satu malam. Jadi luar biasa keagungan Jibril, besarnya dan kecepatannya. Padahal jarak tempuh seperti dalam atsar Ibnu Abbas, akan disebutkan juga dalam kitab Tauhid, jarak tempuh antara satu langit dengan langit berikutnya itu 500 tahun perjalanan. Dan langit itu sendiri memiliki tebal 500 tahun perjalanan. Tetapi malaikat yang besar-besar ini dan kuat, kokoh lagi perkasa, mereka bisa tempuh dalam sekejap saja. Mereka sangat kuat. Sebagaimana kita juga mendengar hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam disakiti oleh penduduk Taif, maka Jibril mendatangi beliau dan mengatakan, kalau engkau mau, itu ada malaikat penjaga gunung, gunung itu akan dia angkat dan dia timpakan kepada mereka. Gunung yang begitu besar, manusia kadang hilang di gunung, tetapi malaikat bisa mengangkat dan melempar gunung tersebut. Luar biasa kebesaran dan keagungan malaikat. Bersamaan dengan itu, mereka juga adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah berikan mereka suatu kemampuan, yaitu tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu melaksanakan perintah Allah, dan mereka pasti mampu. Adapun makhluk, kadang dia mampu melakukan, kadang dia tidak mampu. Tetapi malaikat selalu mampu. Allah berikan kemampuan itu. Berarti mereka adalah makhluk yang sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula mereka ada di langit, dan Allah ada di atas arsy, di atas langit yang ketujuh. Mereka juga sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dari sisi itu. Iya. Dari sisi mereka ahli ibadah, berarti mereka makhluk yang sangat dekat dengan Allah. Tidak pernah berbuat maksiat. Allah mencintai mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Tetapi bersamaan dengan itu, ternyata mereka adalah makhluk yang sangat takut kepada Allah. Mendengar kalamullah, mereka pingsan dan tersungkur untuk bersujud. Kenapa? Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersamaan dengan itu pun mereka masih beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan apa? Tidaklah patut mereka dipersamakan dengan Allah. Ini malaikat, makhluk yang paling besar, yang paling perkasa dan paling dekat dengan Allah. Tidak patut dipersekutukan dengan Allah. Tidak patut dipersamakan dengan Allah. Ternyata dengan kebesaran mereka, mereka tidak sejajar dengan Allah. Mereka takut kepada Allah dan mereka pun beribadah kepada Allah. Maka sudah sepatutnya kita pun sebagai manusia, demikian pula jin, untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Iya. Kemudian apabila malaikat yang tidak pernah berbuat dosa, yang sangat dekat dengan Allah, tidak pantas dipersekutukan dengan Allah, apalagi dengan makhluk yang lain yang kondisinya atau keadaannya atau kesolehannya di bawah para malaikat, seperti para wali Allah dari kalangan selain Nabi dan Rasul. Ya, selain Nabi dan Rasul dari kalangan wali Allah, mereka juga berbuat dosa. Mereka taat kepada Allah namun mereka juga berbuat dosa. Artinya malaikat lebih baik daripada mereka. Namun malaikat tidak boleh kita persekutukan dengan Allah, apalagi makhluk yang derajatnya lebih rendah daripada malaikat. Iya. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis ini, bagaimana langit-langit pun bergetar, bergoncang hebat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Keagungan dan kebesaran serta kemuliaan Allah Subhanahu wa taala tidak patut dipersekutukan dengan selainnya. Ini di antara sisi-sisi bantahan yang menunjukkan batilnya perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting harus kita ketahui dan kita imani agar supaya keimanan kita lebih kokoh. Bahwasannya yang kita jadikan sesembahan yang satu ini benar-benar adalah Rabb yang maha perkasa, yang maha kuat, segala sesuatu takut kepadanya. Dan ini juga merupakan bekal kita untuk mendakwahi orang-orang yang menyekutukan Allah. Ini manfaatnya kita memahami bab ini. Ya, bab 14 dan 15 ini penjelasan tentang bagaimana kita mematahkan alasan-alasan kaum musyrikin di dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua, di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang keagungan dan kebesaran Allah. Dan itu bagian dari rububiyah Allah. Keagungan dan kebesaran Allah bagian dari sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah Allah, Allah yang maha mencipta, yang memberi rizki, yang menghidupkan dan mematikan. Maka dialah pemilik keagungan yang terbesar. Tidak ada yang lebih agung darinya. Tidak ada yang menyamainya. Kalau begitu, maka dia saja yang pantas untuk diibadahi. Dia saja yang pantas untuk diibadahi, tidak boleh dipersekutukan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perbuatan syirik itu di samping dia adalah kezaliman dan dosa terbesar, perbuatan syirik juga adalah kebodohan terbesar. Kebodohan terbesar. Makanya orang-orang yang paling tolol, orang-orang yang paling bodoh di muka bumi ini adalah yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka dalam perkara duniawi mungkin pintar-pintar, mereka cerdas, tetapi hakikatnya merekalah orang yang paling bodoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha yubghidu kulla 'alimin bid-dunya jahilin bil akhirah." Sesungguhnya Allah membenci setiap orang yang pintar, yang cerdas dalam persoalan dunia, namun pada saat yang sama dia bodoh tentang perkara akhirat. Tidak ada larangan orang mau jadi pintar dalam ilmu dunia, tetapi jangan sampai bersamaan dengan itu dia bodoh dengan perkara akhirat. Dia tidak mau menuntut ilmu agama. Dan ini adalah sifat orang-orang kafir. Meskipun mereka terlihat masya Allah IQ-nya tinggi, ya, mereka punya gelar-gelar profesor, doktor dan seterusnya. Tetapi apa kata Allah? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengilmui, hanya mengetahui yang nampak dari kehidupan dunia ini, sedangkan tentang kehidupan akhirat mereka lalai darinya. Hakikatnya mereka itulah orang-orang yang paling bodoh. Karena mereka sudah tahu keagungan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran dan kemuliaan Allah, tetapi mereka tidak memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Iya. Apatah lagi yang belum tahu dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga, di dalam hadis ini terdapat penetapan sifat al-kalam bagi Allah. Allah berbicara. Dan Allah berbicara kapan Dia kehendaki dan bagaimana Dia berkehendak, serta Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya apa yang akan Dia sampaikan. Iya. Kita harus mengimani ini adalah bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala, meskipun sifat tersebut namanya sama dengan sifat yang ada pada makhluk. Makhluk juga punya sifat al-kalam, mampu berbicara. Namun tentunya tidak sama antara sifat Allah dan sifat makhluk, meskipun sama dari sisi nama. Namanya sama, yaitu al-kalam, berbicara. Tetapi dari sisi kaifiyah, bagaimana bentuknya, seperti apa Allah berbicara, kita tidak mengetahuinya. Dan kita tidak boleh menggambarkan seperti apa Allah berbicara. Iya. Cukup kita mengatakan sifat kalam Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Sampai di situ. Kita imani sifat-sifat Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Adapun bagaimana bentuknya, maka kita tidak mengetahuinya karena Allah tidak mengabarkannya kepada kita. Yang penting kita imani laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Pelajaran yang keempat, di dalam hadis ini terdapat penetapan sifat al-ulu bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Pelajaran yang kelima, hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan malaikat Jibril alaihissalam, bahwasannya beliaulah yang pertama tersadar dari pingsan karena takut mendengarkan kalamullah, dan beliaulah yang diberikan amanah untuk meneruskan atau menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan. Pelajaran yang keenam, hadis ini juga menunjukkan bahwasannya seluruh makhluk, meskipun mereka adalah benda-benda padat, ya, atau disebut di dalam ilmu alam benda-benda mati, tetapi mereka pun merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti langit di sini. Langit bergoncang, gemetar hebat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, mereka senantiasa takut kepada Allah dan bertasbih memuji Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat ke-44, "Tusabbihu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna." Langit yang tujuh dan bumi serta semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada sesuatu apapun kecuali bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tidak mengetahui bagaimana cara bertasbih mereka. Oleh karena itu, hewan-hewan ternak Allah katakan lebih baik daripada kaum musyrikin. Iya. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu kaum musyrikin seperti binatang-binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat. Manusia yang tadinya mulia tetapi kemudian menyekutukan Allah, maka dia menjadi terhina. Dia lebih rendah derajatnya daripada hewan ternak. Kenapa? Karena dia menyekutukan Allah. Sedangkan hewan-hewan itu masih bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran bahwasanya langit itu memiliki lapisan-lapisan. Dan disebutkan dalam dalil-dalil yang lain, seperti dalam surat Al-Isra tadi, langit itu ada 7 tingkatan. Dan setiap langit terdapat malaikat yang khusus menghuni dan menjaga langit tersebut. Jadi tidak sembarang orang yang bisa bebas melewati langit. Di situ ada malaikat penjaga yang mereka mengizinkan dan kadang mereka tidak izinkan, seperti dalam kisah perjalanan ruh dalam hadis yang panjang, hadis Al-Bara bin Azib. Ketika ruh seorang mukmin itu diangkat, maka malaikat yang membawa ruhnya minta izin dulu untuk masuk melewati langit yang pertama. Terus sampai ke langit yang seterusnya dia selalu minta izin, baru dibukakan. Adapun ruh orang kafir, dia tidak dibukakan. Maka dia dikembalikan ke bumi. Tidak dibukakan pintu langit. Iya. Demikian pula pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, penetapan sifat al-iradah, berkeinginan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yani sifat yang layak bagi Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sifat irada Allah itu terbagi dua, ada irada syar'iyah dan irada kauniyah. Irada yang syar'iyah, penetapan yang sifatnya syar'i, dan irada kauniyah, yaitu ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala di alam ini. Sebagai contoh, antara perpecahan dan persatuan, Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan di bumi ini mesti terjadi perpecahan. Di bumi ini mesti terjadi perpecahan. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Mereka tidak henti-hentinya berpecah belah kecuali yang dirahmati oleh Rabbmu. Bahkan pada tubuh umat Islam pun akan terjadi perpecahan. Dan itu sudah ketetapan Allah, sudah sunnatullah. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnari illa wahidah. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi perpecahan itu adalah sunnatullah, ketetapan Allah, mesti terjadi. Mesti terjadi. Dan tidak Allah cintai. Allah tetapkan tapi tidak Allah cintai. Oleh karena itu Allah masih memerintahkan kita untuk bersatu. Ya, perhatikan. Allah tetapkan di dunia ini mesti ada perpecahan, baik antara manusia, berpecah antara kaum mukminin dan orang-orang kafir. Bahkan di tubuh umat Islam pun berpecah antara yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan ahlul bid'ah. Berpecah. Tetapi bersamaan dengan itu Allah memerintahkan kita untuk bersatu. Padahal Allah sudah tetapkan mesti ada perpecahan. Tetapi Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah seluruhnya dan janganlah kalian berpecah-pecah. Iya. Maka bagaimana memahami permasalahan ini? Ulama kita menjelaskan perpecahan itu adalah ketetapan Allah kauniyah yang mesti terjadi namun tidak Allah cintai. Dan terjadi pada orang kafir juga terjadi pada kaum mukminin. Adapun persatuan adalah ketetapan Allah syar'iyah yang sifatnya syariat Allah dan tidak mesti terjadi. Bisa terjadi, bisa tidak, dan ini khusus bagi kaum mukminin. Maka iradah Allah, keinginan Allah, demikian pula kehendak Allah dan ketetapan Allah, ada yang sifatnya syar'iyah dan ada yang kauniyah. Walhamdulillah, inilah beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Semoga bermanfaat kepada kita dan mengukuhkan tauhid kita serta kita memiliki bekal untuk membantah kaum musyrikin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.